Metro Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami dan SMS juga kita terus buka ya di 0816-924-924. Yang mau telepon juga boleh di 633-9160 atau Anda di luar Jakarta 0810 Pas FM. Nah, dari pancingan pertanyaan tadi Bang, ini sudah mulai banyak yang masuk ya, pemimpin yang baik itu apakah harus populer? Wah, ini jawabannya macam-macam nih. Pemimpin tidak perlu populer, tidak bisa atau mampu dan mau kerja. Gitu dari Pak Sugi. Terus juga ada pemimpin yang baik itu punya etos kepemimpinan yang kuat dan tahu sejarah bangsa ini sebelum memimpin. Calon presiden dan wakil itu harus seperti Jokowi dan Ahok, jujur, spontanitas dan energik dari Bumi Raja Jakarta. Kira-kira kurang lebih begitu Bang. Kalau menurut Bang Hafiz sendiri perlu populer enggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya, menurut saya populer itu bukan jadi gini, seorang pemimpin itu tidak harus melakukan hal-hal yang membuat dia populer demi popularitas gitu loh. Tapi kalau dia menjadi seorang pemimpin yang baik dan kemudian dia populer, saya setuju. Oke. Jadi dia menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang cakap gitu loh, pemimpin yang berkualitas, terus kemudian dia populer. Jadi populernya itu adalah end result. Nah, itu saya setuju. Tapi kalau saya, yang saya tidak setuju adalah pemimpin yang mencari popularitas. Nah, itu saya enggak setuju. Kalau bukan mencari, Bang, tapi yang namanya orang media tuh tahu aja deh ya. Padahal udah diem-diem nih, misalnya kita mau meninjau mana gitu, jalan kemana, dibuntutin, dikejar-kejar ya, padahal. Tapi kan enggak perlu, nggak perlu pidato misalnya, kan harus bisa dilakukan incognito misalnya. Dan apa, menjadi seorang pemimpin yang melakukan incognito tanpa harus diikuti oleh wartawan, itu banyak banget kok ya pemimpin yang melakukan hal itu gitu, dan sejarah sudah membuktikannya, mulai dari Buddha gitu loh, yang melakukan apa, setiap hari dia melakukan, setiap malam dia keluar dari apa, istana, dari istana ya? Dia melakukan peninjauan incognito gitu loh, itu bisa aja dilakukan. Oke. Jadi nggak harus populer, justru kadang sekarang ini arahnya berbeda, banyak juga yang mulai menggunakan selebritis menjadi sosok-sosok pemimpin baru dan di Indonesia. Menggunakan PR, dia ada PR-nya gitu loh. Dan apa yang kita takutkan kan, ini kan udah zaman sosial media juga, jadi persepsi dan opinion dari para publik gitu loh, itu lebih mudah dibentuk gitu loh. Gimana Obama? Mr. Obama justru memang menggunakan fasilitas sosial media untuk sangat memperkenalkan itu. Nah, menurut lo gimana banget? Dia pemimpin yang baik atau enggak nih? Biasanya kalau secara tradisi sebenarnya sejarah yang membuktikan gitu loh. Jadi kan, dan biasanya pemimpin yang baik itu ditesnya adalah pada saat krisis gitu loh. Jadi seperti Obama sekarang ini gitu loh, itu krisisnya adalah kemarin penembakan di apa, Colorado di Colorado ada New York, bukan di Colorado, tapi yang paling terbaru ya, yang terbaru itu di mana 20 anak meninggal TK ya. Nah, ini di situ terjadi krisis dan tesnya adalah apakah Obama berani melakukan undang-undang baru tentang gun control. Jadi memang tes dari seorang pemimpin itu adalah pada saat krisis. Nah, kalau nggak terjadi krisis agak susah gitu loh. Apakah dia sanggup menghadapi krisis atau enggak? Seperti Mayor Bloomberg gitu loh. Itu kan Anda bisa melihat bahwa bagaimana krisis di New York itu kemarin waktu ketika ada ini, dan bagaimana ini itu menjadi penilaian publik gitu loh, bahwa dia adalah seorang pemimpin yang cakap atau tidak cakap. Wah, berarti sebenarnya pemimpin kita nih dahsyat luar biasa, karena kan Indonesia tahan krisis Bang, nomor 2 setelah China loh, perekonomiannya gak ambruk setelah kemarin dunia belahan lain pada rontok. Iya, di satu pihak memang seperti itu, tapi kan banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwa oh, Indonesia kan autopilot gitu loh. Autopilot, dan kemudian tapi kan Indonesia harus diakui juga, radar sering mati. Radar sering mati ya, seringnya disebut autopilot. Nah, ini juga ada masukan nih Bang, beberapa nih. Pemimpin yang baik sudah pasti populer, tapi pemimpin tersebut tidak dengan sengaja mempopulerkan diri atau overacting, karena yang membuat populer adalah kinerjanya. Iya, memang begitu mestinya. Oke. Wah, ini ada yang rindu sama sosok militer Bang. Indonesia itu harus dipimpin oleh presiden dari ABRI. Wah, zaman dulu banget ya. TNI kalau sekarang ya, yang tegas dan populer karena Indonesia mayoritas mengagungkan demokrasi tapi kebablasan, nih dari Ibu Umi Nurul di Jogja. Ini pendapat yang populer dan banyak di masyarakat kita yang berkembang seperti ini gitu loh. Jadi mereka menginginkan pemimpin yang tegas gitu loh, pemimpin yang berani mengambil tindakan dan kemudian membuat inisiatif terhadap tindakan. Itu sesuatu yang memang unik gitu, yang berkembang banyak. Ada nggak sih Bang, kira-kira seorang anak buah dalam sebuah perusahaan tuh sampai nggak tahu wajah bosnya kayak apa gitu Bang? Banyak. kalau bosnya itu tidak pernah turun gunung, dia selalu ada di perusahaan gitu loh. Bosnya selalu ada di lantai yang paling tinggi, nggak pernah melakukan peninjauan, nggak pernah ini, bisa aja. Yang seperti itu gimana emang terjadi, ada sampai anak buah pun tidak pernah mengenali wajah sosok pemimpinnya sendiri gitu? Kalau organisasinya sangat besar ya, organisasi sangat besar sekali, karyawan tidak pernah bertemu bosnya, itu lumrah loh, itu lumrah banget gitu loh. Ya kan, sangat besar sekali. Apalagi kalau di perusahaan itu tidak ada media komunikasi yang efektif. Lain dengan presiden, gubernur, wali kota, kan karena koran. Jadi walaupun rakyat mungkin tidak pernah bertemu langsung dengan pemimpinnya, tapi dia bisa melihat wajahnya di koran. Tapi kalau di perusahaan gitu loh, dia mungkin cuman, apalagi kalau perusahaan itu tidak punya buletin, tidak punya media, tidak punya ini. Mungkin bosnya wajahnya seperti apa cuman bayang-bayang aja. Nggak pernah ini, nggak pernah apa. Dan itu seringkali terjadi, apalagi kalau perusahaan itu sangat-sangat besar sekali perusahaan itu. Sehingga sedemikian besarnya sampai akhirnya, gitu loh. Itu orang banyak yang nggak pernah ini. Jadi contoh misalnya, saya pernah menghadiri gitu loh salah satu BUMN gitu loh ya, yang dimana presidirnya itu mengubah sikap gitu loh. Presidirnya itu tiba-tiba mengadakan customer gathering dan dealers gathering gitu loh. Terus kemudian ada beberapa dealers yang mengatakan, gila, gue udah jadi dealer dan supplier dari perusahaan ini selama berpuluh-puluh tahun gitu loh, baru kali ini gue ketemu presidirnya. Jadi ada hal seperti itu. Oke, nanti kita sambung lagi ya mitra bisnis, mungkin sudah mulai bisa menyimak kalaupun Anda seorang pemimpin, leader gitu ya. Mau leader yang seperti apa, sosok pemimpin yang seperti apa. Nah berarti udah pas banget dengerin Kafis Break sore ini bersama saya Dona dan Bang Kafi Kurnia. Kita akan sambung lagi di sesi berikut. Yang masih kepengen SMS boleh kita tunggu. Bagaimana menurut Anda pemimpin yang baik itu apakah harus populer atau tidak populer? Apa alasannya? 0816-924-924 sertakan nama dan kota. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.